tiba saatnya kehancuran alam raya. Bumi kan digoncangkan, bintang pun kan berjatuhan, angin kan ditiupkan, hancurlah dunia dan isinya. Karena hidup tiada kan lama, hanyalah yang soleh akan bahagia di dunia dan akhirat sana. Saatnya kehancuran alam raya. Bumi kan digoncangkan, bintang pun kan berjatuhan, angin kan ditiupkan, hancurlah dunia dan isinya. Wahai manusia, ingatlah kita, karena hidup tiada kan lama, hanyalah yang soleh akan bahagia di dunia dan akhirat sana. Wahai manusia, ingatlah kita, karena hidup tiada kan lama, hanyalah yang soleh akan bahagia di dunia dan akhirat sana. Di dunia dan akhirat.